Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita dalam kitabul ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, masih pada poin kedua dari sebab-sebab yang dapat membantu kita dalam proses talabul ilm, yaitu al-muthabarah wal istimrar, tekun dan berkelanjutan langgeng dalam proses talabul ilm. Sebelum kita lanjutkan, kita hari-hari ini telah kita ketahui bersama masih pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, bahkan dikatakan hari-hari ini afdal ayyamid dunya, hari dunia yang paling afdal itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan 10 hari ini, wal fajr walayalin ashr wasyafi wal watri, demi waktu fajar walayalin ashr dan demi malam yang 10, wasyafi wal watr dan demi yang genap dan yang ganjil. Ibnu Abbas dan mufassirin yang lainnya rahimahumullah menafsirkan 10 malam itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang genap dan yang ganjil adalah 10 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjahnya. 10 Dzulhijjah yang paling afdal di antara 10 hari itu, yaitu hari Nahar, Idul Adha, dan tanggal 9-nya hari Arafah, rukun terbesar bagi jamaah haji di hari Arafah, di saat mereka wukuf di Arafah ketika itu. Nah, maka ini semua menunjukkan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, sehingga kita kembali menghasung bagi siapa saja para ikhwah maupun akhwat, nah, baik itu yang di Bangil maupun yang di sekitarnya, untuk sama-sama membantu dalam keberlangsungan proses syiar-syiar Islam, terutamanya di hari-hari ini, mungkin nanti terutama persiapannya dan juga untuk hari-hanya, ya, untuk persiapannya untuk menegakkan syiar-syiar Islam Idul Adha, kurban. Kita butuh persiapan sebelumnya untuk kerja bakti, sholat Idul Adha butuh untuk persiapan tempat. Maka persiapan sebelumnya butuh ta'awun, dan ketika hari H pun kita butuh ta'awun juga dari semua pihak. Alhamdulillah. Naham jazallahu khairan bagi mereka yang bersedia berta'awun, semoga Allah balas dengan kebaikan, tentu yang terbesar, karena menepati hari-hari yang paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harapkan kehadiran ikhwah sekalian pada momen-momen ta'awun yang ada, baik itu besok diantaranya hari Jumat ada kerja bakti, dan juga di hari H-nya. Bagi mereka yang memiliki alat-alat dan seterusnya, persiapan punya alat yang bisa diperbantukan alat tersebut, maka min fadlikum kepada antum semua untuk bisa membawanya. Nah, bahkan amalan jihad pun tidak dapat menandingi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Ma'ruf hadisnya, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidaklah ada hari-hari yang ada ini yang amal soleh padanya lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari ini, 10 pertama bulan Dzulhijjah, bentuk amal soleh apapun. Nah, membantu orang, menaikkan barang dia ke kendaraannya, menurunkannya, terlebih dalam kepentingan-kepentingan umum, kebersamaan. Nah, ya, lebih-lebih lagi mencakup maslahat keumuman atau banyak orang. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan apapun, itu semua akan Allah nilai di sisinya sebagai bentuk ganjaran yang besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau pernah meremehkan sedikit pun kebaikan apapun itu, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Wah, cuman wajah berseri-seri, cuman senyum aja, gampang itu. Loh, jangan kau remehkan yang demikian. Nah, walaupun cuman kerja bakti, ya, walaupun cuman gali lubang buat nyembelih sapi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar dari syiar-syiarnya Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Ketakwaan hati. Maka bagi mereka yang punya kesempatan atau yang bisa menyempatkan waktunya, maka hendaknya bisa bergabung dalam proses ta'awun yang ada, karena itu semua dibutuhkan tenaga kita, pikiran kita bersama. 6. Melanjutkan setelah Syekh Al-Utsaimin membawakan dua contoh bagaimana semangatnya salaf dalam mereka tekun dan bersungguh-sungguh berkelanjutan dalam mempelajari ilmu ini. Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala. 6. Maka kemudian Syekh rahimahullah mengingatkan kita semua, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah dalam belajar. Terus berjalan, terus belajar, terus memurajaah. Tidak akan sia-sia apa yang kita lakukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 6. dalam proses belajar apapun itu, entah menghafal, entah menghadiri majelis dalam mendengarkan kajian atau pelajaran ilmu, atau dalam membaca kutub kitab-kitab, terkadang atau banyak tidak cukup kita sekali lewat saja. Terkadang butuh 2 kali, butuh 3 kali, butuh 4 kali menghafal. Nah, membaca kitab, ulama pun demikian. Terkadang kita enggak cukup sekali untuk memahami ucapan seorang alim. Butuh kita ulang lagi ucapan itu baru agak paham. Ulang lagi, lebih paham lagi, ulang lagi, tambah paham. Nah, itulah ilmu demikian. Sehingga apa? Butuh musabarah, ketekunan. Aku enggak paham ini, baca ini ucapannya Ibnu Taimiyah, ucapannya Syekhul Islam Ibnu Qayyim, ucapannya Syekh Al-Utsaimin, aku enggak paham ini. Jangan nyerah di situ. Nah. Coba yang kedua, coba yang ketiga, coba yang keempat, yang kelima, yang keenam, sampai kamu bisa. Sampai kamu bisa. Dan jangan lupa bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Syekh Al-Utsaimin heran kalau ada kemudian seorang pelajar yang dia mengatakan, aku sudah putus asa, aku ini nyerah sudah. Aku ini mentok, enggak bisa lagi, otakku ini sudah di ujung sudah. Istilah-istilah seperti ini sudah istilah apa? Menyerah. Nah, jangan gampang KO ya. Kalau dalam mempelajari ilmu syar'i, insyaallah ada jalannya. Ya, optimis. Jangan pesimis. Nah. Yang bisa 2 kali mendengarkan faham walhamdulillah. Yang bisa sekali dengar faham langsung walhamdulillah. Yang 3 kali enggak bisa langsung faham walhamdulillah. Dengan itu Allah uji kesabarannya. Dengan itu ternyata dia tahu bagaimana proses belajar itu enggak gampang, sehingga dia pun apa, berusaha menjaga ilmu yang sudah dia pelajari. Mungkin orang yang sekali hafal dia meremehkan, ya. Mungkin dia sombong. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya dia pun menganggap murojaah itu enggak ada apa-apanya. Sehingga apa? Ilmu yang aslinya dia gampang memahaminya, karena dia meremehkan murojaah, meremehkan ini, meremehkan itu, apa gunanya kepintarannya? Maka masing-masing punya hikmah, ya. Yang pandai kalau bersyukur walhamdulillah. Yang lambat kalau bersabar juga walhamdulillah. Masing-masing punya kelebihannya. Nah, masing-masing merupakan cobaan, ibtila. Jangan pernah menyerah. Qala wa qad haddatsani syaikhuna al-Muthabir Abdurrahman As-Sa'diyyu rahimahullahu taala, telah mengabarkan kepada saya syekh kami Al-Muthabir, seorang yang memiliki ketekunan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah, merupakan seorang alim besar yang memiliki murid-murid menjadi alim besar pula, keamthal Al-Utsaimin rahimahullah. Contoh saja adalah Syekh Al-Utsaimin sebagai muridnya. Bagaimana keilmuan Syekh Al-Utsaimin yang beliau merupakan murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, penulis kitab apa? Tafsir As-Sa'di. Apa judul lengkapnya? Hah? Taizir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Nah. ya, guru besarnya, termasuk guru besarnya Syekhul Utsaimin. Nah, seorang qadhi, hakim. Annahu dzukira 'anil Kisa'i. Atau annahu dzakara 'anil Kisa'i. Imami ahli al-Kufah fin nahwi. Beliau menyebutkan tentang Imam Kisa'i. Imam Al-Kisa'i, Imam ahli lughah, Imam nahwu. Tepatnya pada ahli Kufah, imamnya ahli Kufah, penduduk Kufah. Fin nahwi, dalam bidang nahwu. Naam. Annahu talaba ilman nahwi falam yatamakkan. Kisahnya bahwa beliau mempelajari ilmu nahwu, falam yatamakkan, namun beliau belum bisa betul-betul memahaminya. Belajar ilmu nahwu, ketika pelajaran beliau belum sampai bisa betul-betul memahami pelajaran tersebut, nahwu. Yang kalau kata para ulama, ilmu nahwu itu gerbangnya dari besi. Tapi kalau sudah dibuka, gampang semuanya. Nah. Ya, ya, ilmu nahwu seperti itu. Memang nampaknya susah, sulit awalnya. Tapi kalau sudah kebuka, is gampang, mau ke sana, mau ke sini, mempelajari cabang-cabangnya mudah. Ilmu nahwu. Wa fi yaumi minal ayyam, belajar mendapati kesulitan Imam Kisa'i. Maka pada suatu hari, wajada namlatan, bahkan dikisahkan ya, Kisa'i ini kemudian keluar dari majelisnya, tempat belajarnya, kayak sudah apa, suntuk gitu ya. Nah, kemudian istirahat, tiba-tiba mendapati seekor semut. Tahmilu ta'aman laha wa tas'adu bihi ilal jidar. Dapati semut bawa makanan. Tahu semut bawa makanan? Terkadang makanannya lebih besar dari badannya. Ya. Makanannya lebih besar dari badannya, terus naik mendaki. Nah, wa tas'adu bihi ilal jidar, dia bawa makanannya ke atas tembok. Wa kullama sa'idat saqatat, setiap naik jatuh, naik agak tinggi sedikit jatuh lagi, naik agak tinggi lagi, lebih tinggi lagi jatuh lagi, terus seperti itu. Walakinnaha thabarat, tapi ternyata semut ini tidak putus asa, pantang menyerah, lanjut terus, jatuh biar naik lagi, jatuh lagi biar naik lagi, terus seperti itu. Hatta takhallasat min hadhil aqabah wa sa'idatil jidar. Setiap naik jatuh, setiap naik jatuh, tapi ternyata enggak putus asa, terus dia tekuni naik itu, dikit-dikit ya, sampai dia pun terlepas, dia pun selesai dari berbagai bentuk kepayahan tadi. Oh, sudah payah-payah, akhirnya dia sampai di atas, sampai di rumahnya. Nah, sampai di rumahnya. Wa sa'idatil jidar, dan dia pun mampu menaiki tembok itu. Mendapati yang demikian, nah, ini kan bentuk pelajaran juga. Hewan kecil ya, bawa makanan yang terkadang lebih besar dari badannya, mendaki bukan melewati jalan yang lurus. Dia mendaki ke atas. payah juga. Enggak bawa makanan saja payah, apalagi plus bawa makanan. Nah, faqala al-Kisai, maka Kisai rahimahullah mengatakan, hadhihi an-namlah thabarat hatta wasalatil ghayah. Semut ini bisa tekun sampai dia sampai di tujuannya, hingga dia pun tiba di tujuannya. Ini semut. Kita manusia diberi akal. Siapa di sini yang kesulitan belajar durusul lughah jilid 1? Belajar durusul lughah jilid 2. Jilid 3. Yang kesusahan belajar sorofnya siapa? Aduh, sorof ini ndak telaten aku belajar sorof ini. Harus buka kamus, harus ini, hafal, ini segala macam. Nahu, apalagi yang marfu, yang mansub, yang majzum, yang mahfud. Belum lagi tanda-tanda rofaknya macam-macam, ada yang dhamma, ada yang waw, ada yang alif, ada yang nun. Nahu. Ya. Jangan pernah menyerah. Itu bermanfaat dalam berbagai bidang ilmu syar'i. Mau fikihnya, mau akidahnya, mau hadisnya, mau ininya, mau itunya. Nahu dipakai. Sorof dipakai. Ya. Ini Kisai rahimahullah juga pernah mengalami demikian, melihat semut naik seperti itu kondisinya, beliau sadar. Maka kita yang sudah dimudahkan ya, membaca bahkan kisahnya para ulama, kisahnya Kisai rahimahullah, termotivasi. Termotivasi untuk terus bersemangat mencapai pemahaman dalam berbagai bentuk ilmu yang kita pelajari. Terus berjalan, jangan pernah putus asa. Fathabara hatta sara imaman finnahwi. Gak main-main. Setelah Kisai dapat semut seperti itu, maka beliau pun juga mencontoh seperti itu. Tekun, terus belajar. Apa hasilnya? Sara imaman. Bukan cuma paham bidang nahu, sara imaman. Jadi imam dalam bidang nahu. Jadi ulamanya nahu. Tidak main-main. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang betul-betul bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah, Allah akan mudahkan, Allah akan beri hidayah dia menuju jalan tersebut, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, walihada yanbaghi lana ayyuhat talabah an nuthabira wala nai'as fa innal ya'sa ma'nahu saddu babil khair. Oleh karenanya sepatutnya bagi kita semua, ayyuhat talabah, wahai talabah sekalian, untuk tekun ya. Sepantasnya kita ini untuk tekun, telaten dalam belajar. Tidak gampang apa pasang surutnya, gampang ini dia bisa menakar. Wala nai'as, dan jangan kita berputus asa, jangan menyerah. Karena menyerah itu artinya saddu babil khair, menutup pintu kebaikan. Ya. Kalau sudah orang itu menyerah, berarti sudah dia apa? Tutup pintu kebaikan. Udah selesai. Finish. saya enggak mau lagi lanjut. Nah, sudah dipangkas di tengah. Sad babil khair, dia tutup pintu kebaikan. Jadi menyerah itu bukan solusi. Nah, kalau mendapati masalah, cari solusinya. Bagaimana cara kita memahaminya? Bagaimana cara kita menemukan jawabannya? Nah, tapi menyerah bukan solusinya, bukan solusi untuk menghadapi masalah. Wa yanbaghi lana alla natasha'am bal natafa'al wa an na'udda anfusana khairan. Wa yanbaghi lana alla natasha'am. Sepatutnya pula kita untuk tidak pesimis. Ah, aku ini lemah, aku ini hafalannya cetek, aku ini kemampuanku lemah, enggak bisa apa-apa aku ini. Pesimis, ya. Aku tidak bisa, aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak mampu. Ini, aku sudah begini, begitu, ya. Tidak bisa aku ini sudah. Ini namanya apa? Belum perang sudah menyerah. Belum bertemu sama lawannya sudah kocar kacir duluan di belakang. Antum kan lagi berjihad, nah, thalabah termasuk ini terutamanya. Lagi apa berjihad? Berjihad bil qalami wal burhan, dengan pena dan penjelasan, dengan hujjah, dengan kertas, menghafal ini jihad fi sabilillah. Nah, maka ketika dia sudah ketakutan duluan, sudah merasa tidak mampu duluan menghadapi apa yang akan dia hadapi di waktu berikutnya, ini sama dengan dia menyerah ketika saat berperang menghadapi lawan bertempur. Bal natafa'al wa an na'udda anfusana khairan. Seharusnya tafa'ul, sikap optimis, insyaallah khair, khairan insyaallah. Aku ini belum bisa, khair insyaallah, insyaallah ada kebaikan situ. Ya. Jadi, nah, masing-masing kita lain-lain, enggak sama antara itu dengan yang ini kemampuannya, yang ini enggak sama dengan yang ini lebih cepat dari yang itu lebih cepat dari yang ini, misalkan. Itu semua. Masing-masing kita hendaknya bertafa'ul, sikap optimis, mengharapkan kebaikan. Wa an na'udda anfusana khairan, dan kita anggap diri kita ini ada kebaikannya. Kita lagi begini insyaallah khair, kita lagi begitu insyaallah khair. Nah, dengan seperti itu insyaallah akan tidak mudah baginya menyerah. Atau mungkin dalam dirinya enggak ada kata menyerah. Nah, terus untuk bersungguh-sungguh. Itu poin yang kedua. Sebab yang membantu kita untuk berhasil mempelajari ilmu syar'i. Mutabarah, tekun dan berkelanjutan. Dan masih banyak tentunya contoh-contoh para ulama kita, tiga ini sudah mewakili, ya. Bagaimana Ibnu Abbas, bagaimana Syafi'i, bagaimana Al-Kisa'i rahmatullahi alaihi majma'in. Berikutnya yang ketiga, Al-Hifdhu. Di antara sebab yang membantu kita dalam proses belajar adalah Al-Hifdhu, menghafal. Menghafal. Taib, beliau akan memberikan beberapa bentuk cara menghafal. فيجب على طالب العلم الحرص على المذاكرة. Dalam poin ketiga ini merupakan kewajiban bagi talibul ilm untuk hirs, bersemangat, halal mudhakarah, untuk murajaah. Semangat mudhakarah, semangat saling tadhakur. Naam. Taib. Mudhakarah. Naam. Terus mengulang pelajarannya, terus mengulang darasnya, memurajaah. Wa dhabti ma ta'allamahu, dan dia simpan, dia pegang apa yang sudah dia pelajari. Imma bihifzihi fi sadrih, menjaganya bisa dengan cara menjaga dalam dadanya, dia pegang bisa dengan cara menghafal dalam dadanya. Au kitabatihi, atau dengan cara menulisnya. Kalau istilah para ulama ada apa? Hah? Sudah dipelajari? Dhabtus sadr wa dhabtul kitabah. Ahsan. Ada dengan cara menyimpan dalam dada ataupun dengan tulisan. Nah, dengan tulisan. Itu dua cara yang dipakai oleh para ulama demikian. Nah, semangat dalam mengulang-ulang, semangat dalam bermudzakarah. Dan dia pegang ilmu yang sudah dia pelajari dengan cara menghafal dalam dadanya atau dengan cara dia tulis ilmu yang dia pelajari. Kenapa harus demikian? Fa innal insana urdatun lin nisyan. Karena manusia itu terus ditarik, ya, dihadapkan dengan sifat lupa. Summiyal insanu isyan insanan likathrati nisyani. Manusia dinamakan dengan manusia karena banyak lupanya. Banyak lupa. Nanti lupa ini, lupa itu, ya. Makanya apa? Harus disimpan, dihafal. Harus dihafal. Bisa dengan menghafal, dengan hafalan dia simpan dalam dadanya, atau dengan cara dia tulis pada catatannya. Fa idza lam yahris 'ala al-muraja'ati. Nah. Maka sebaliknya, kalau dia enggak bersemangat untuk murajaah, dia enggak punya semangat untuk memurajaah. Wa takarrara ma ta'allamahu, dan dia enggak punya semangat, dan dia tidak mengulang-ulang apa yang sudah dia pelajari. Fa inna dzalika yadhi'u minhu wa yansa. Kalau sudah enggak murajaah, enggak ditulis, enggak dihafal, akibatnya lupa, akibatnya hilang ilmunya. Hatta yang sudah belajar 10 tahun, ya. Ilmu enggak dia murajaah, ilmu enggak dia tulis. Nah, 10 tahun, jangankan 10 tahun, sehari. Nah, enggak dia hafalkan, enggak dia tulis. Lupa dalam sehari. Lupa dalam sesaat. Apalagi yang setahun, ya. Belajar setahun enggak pernah nulis, enggak pernah murajaah. Belajar apa kamu? Enggak tahu. Padahal sudah belajar sholat, ya, caranya begini, begini, begini, ya, syarat-syaratnya apa saja, rukun-rukunnya apa saja, nanti belajar hadis, hafal bahkan 10 hadis, tapi enggak pernah dia murojaah. Apa yang kamu pelajari? Apa ya? Di awang-awang enggak ada apa-apa sudah. Di luar kepala. Iya. Kalau orang di luar kepala istilahnya lancar nemen, iya. Anunya hafalannya. Tapi di luar kepala hilang, lupa, enggak tahu kemana larinya ilmunya. Itu manusia demikian. Kalau enggak murojaah, enggak diulang, ya lupa, hilang. Waqad qil, dan disebutkan dalam sebuah ucapan syair, al ilmu saydun wal kitabatu qaiduh, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Kata seorang penyair dalam sebuah syair dikatakan, al ilmu saydun wal kitabatu qaiduh. Ilmu itu hewan buruan kita. Ya, kamu cari ke sana kemari, kamu lari, tembak, ya. Kamu lari, kamu lepas anjing buruanmu. Anjing pemburu yang kamu punya. Nah, ilmu saydun buruannya, targetnya. Ya. Wal kitabatu qaiduh, sedangkan kitabah tulisan itu ikatannya, pengikatnya. Ya mesti kalau kamu sudah dapat hewan buruan, kamu ikat. Jangan sampai dia lari lagi. Nah. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikat buruan-buruanmu itu dengan tali-tali yang kokoh, tali-tali yang kuat. Faminal hamaqah, maka termasuk kedunguan, termasuk kebodohan, termasuk ya kejahilan, antasida ghazalatan, kamu berburu kijang atau rusa, ya. Wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan, terus kamu biarkan dia di tengah-tengah makhluk-makhluk yang ada, taliqatan, bebas kamu biarkan begitu saja tanpa kamu ikat. Nah, kamu tembak kijangnya, tembak rusanya, kena kakinya, ternyata dia masih bisa lari. Nah, atau kamu tembak, kamu dapat, ya, kamu dapat, kamu enggak ikat, lama-kelamaan kijang ini atau rusa ini bisa lari setelah itu. Bisa lari setelah itu. Maka termasuk kebodohan kamu dapat mangsa, kamu enggak ikat, kamu enggak jaga mangsamu. Nah, dapat ilmu, dapat mangsa, enggak dijaga ilmunya, enggak dipegang betul-betul ilmunya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduh, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. نعم. Itu cara dalam menjaga ilmu, dalam menghafal ilmu. Tadi menghafal dan juga menulis. Termasuk menghafal juga. Qala Syekh rahimahullah, wa min at-turuq allati tu'inu ala hifdzil ilm wa dhabtihi ay yahtadiyal insanu bi'ilmihi. Termasuk cara-cara yang membantu seseorang untuk menghafal ilmu, menjaga ilmu, wadabtihi, dan dia pegang ilmu itu, di antara caranya adalah ayyah tadiyal insanu bi'ilmi, seseorang mendapatkan petunjuk dengan ilmunya. Seseorang mendapat petunjuk dengan ilmunya. Artinya apa mendapat petunjuk? Dia punya ilmu, dia pakai ilmunya. Dia paham sesuatu, dia pelajari sesuatu, setelah itu dia pakai. Dia punya ilmu masalah sholat, dia punya ilmu masalah aqidah, masalah shaum, masalah hajj, masalah dzabh. Dia pakai ilmu itu dalam amalannya, dalam praktek nyatanya. Kalau tadi kan teori, ya belajar sholat, ya teori, takbir, habis itu al-fatihah. Nah, dipraktekan, dipakai ilmu itu. Itu termasuk diantara cara dalam menjaga ilmu, dalam menghafal ilmu. Akan dia terus ingat, oh ya saya belajar bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Maka dia sungguh-sungguh, dia harus ingat selalu baca al-fatihah setiap rokaat. Dia pakai, selama dia pakai, dia ingat terus sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya puasa juga demikian, dzabah juga demikian. Inna Allah katabal ihsana man yahfaz 40 yang lain Abdul Rahman hafizta yang lain. Sebelahnya. Ala kulli. Terus. Terus. Wal hidda hadukum. Hasan, barakallahu fiik. Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan, perbuatan baik pada segala sesuatu. Naam, pada segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka perbaguslah membunuhnya. Jika kalian menyembelih, maka perbagus menyembelihnya. Hendaknya dia tajamkan pedangnya, pisaunya, dan dia buat nyaman hewan sembelihannya. Dia pakai. Naam. Selama dia pakai, dia ingat terus sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dan juga pelajaran yang sudah dia pelajari dan seterusnya demikian. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam ayatnya, walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, ya, yang dia beramal dengan ilmunya, zadahum huda, Allah akan tambahkan petunjuk lagi, wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaannya. Naam. Wa qala wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan, dalam surah Maryam ayat ke-76. Allah katakan, dan Allah menambahkan bagi mereka yang mendapatkan petunjuk hudan. Allah tambahkan petunjuk lagi. Nah. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan, fakullama amilal insanu bi'ilmih zadahullahu hifzan wa fahman. Setiap seseorang itu mengamalkan ilmu yang dia sudah ketahui, zadahullahu hifzan wa fahman, Allah tambahkan hafalannya dan pemahamannya. Allah tambahkan hafalan dan pemahamannya. Ketika dia praktek, semakin Allah kuatkan hafalannya. Allah tambahkan hafalannya, Allah tambahkan pemahamannya. Oh, ketika dia praktek dia semakin paham, oh gini toh caranya, oh gini tah prakteknya. Semakin kuat pemahaman dia mempelajari ilmu yang sebelumnya cuma teori saja, cuma teori saja. Nah, maka itulah faedah beramal diantaranya seperti itu, dapat menjaga ilmu yang sudah kita pelajari dan dapat melindungi kita juga dari berbagai bentuk fitnah. Ketika kita mau memanfaatkan amal soleh yang terbuka di hadapan kita, kita punya kemampuan, punya kekuatan, punya kesempatan padanya, maka segera beramal. Segera lakukan amal, mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segeralah beramal kalian semua. Fitanan, karena fitnah terus berkelanjutan datang terus menerus, kaqita'il lailil mudhlim, seperti potongan malam yang gelap. Ya, enggak kelihatan, tahu-tahu datang. Ya. Datang lagi fitnah. Nah, maka jangan nganggur, jangan kemudian pasif, terus beramal. Dalam koridor amal soleh terus kalian. Karena yusbihur rajulu mu'minan, orang di pagi hari masih mukmin, sore sudah kafir. Sore masih mukmin, pagi sudahkah kafir? Dia jual agamanya dengan secuil bagian dari dunia ini. Syaitan akan memangsa kita kalau kita termakan dengan was-was taswif, nanti, oh masih nanti bisa kok, padahal di depan matanya sudah ada. Dia anggap ini amal kecil, apa ini, kata dia, kecil pahalanya ini, aku mau yang besar aja. Nah, kena was-wasnya syaitan, nanti yang mana nggak tahu, dapat yang mana nantinya, nanti ketemu lagi sampai Allah cabut nyawanya. Na'udzubillahi min dzalik. Li'umumi qawlihi ta'ala, faedah itu didapatkan dalam keumuman firman Allah, ucapan Allah, zadahum hudan, Allah tambahkan hidayah bagi mereka. Oleh karenanya para ulama mengatakan, man amila bima alim razaqahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, Allah akan berikan rezeki ilmu yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Kalau orang beramal dengan ilmunya, dia akan bertambah ilmu yang lain. Terus seperti itu. Sekarang mengamalkan ini, ya, dia amalkan, oh ternyata ada ilmu yang lain ketika dia mengamalkan. Tambah lagi ilmunya di situ, terus seperti itu. Nah, dan itu Allah sudah terangkan dalam ayat yang telah kita baca diantaranya. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala, memasuki poin yang keempat. Sebenarnya poin yang ketiga ini pada cara menjaga ilmu dengan cara mengamalkannya masuk pada poin yang pertama, ketakwaan. Ketakwaan. Naam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.